Tolong jelaskan tentang masalah solat jamak dan qasar. Kapan saja boleh dikerjakan? Apakah bolehnya alasan? Apakah dibolehkan alasannya karena malas? Di dalamnya ada solat sunnah dan zikirnya. Taib. Pertama, tentang pengertian solat jamak dan qasar. Jamak itu artinya mengumpulkan, yakni mengumpulkan dua solat, yaitu solat zuhur dan asar dan solat maghrib dan isya. Itu artinya solat jamak. Sedangkan qasar adalah menyingkat solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Iya. Nah, solat jamak ini dibolehkan ketika dibutuhkan, yakni ketika ada masyakkah, ketika ada sesuatu yang memberatkan, misalnya karena hujan sehingga memberatkan untuk bolak-balik ke masjid, maka boleh untuk untuk menjamak solat. Ya, namun tanpa diqasar. Demikian pula ketika sakit. Iya. Jadi bukan karena malas, ya. Adapun karena malas tidak boleh, ya, seorang untuk menjamak solat. Taib. Tetapi dihilangkan dengan istighfar dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dari syaitan. Taib. Adapun qasar, yakni menyingkat solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu solat zuhur, asar dan isya. Ya. Menyingkat solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu hanya dibolehkan ketika safar. Hanya dibolehkan ketika safar. Boleh dengan dijamak, dikumpulkan antara zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Boleh juga tidak dijamak. Dan ini yang disunnahkan, yaitu dengan mengqasar solat. Ini yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika safar. Iya. Apakah ada solat sunnahnya atau zikirnya ketika safar? Ya. Ketika safar tidak ada solat sunnah rawatib. Iya. Kecuali solat witir dan solat 2 rakaat sebelum subuh. Iya. Ini yang disunnahkan untuk dikerjakan meskipun ketika safar. Dan juga tidak ada zikir khusus. Zikirnya sama saja, ya, dengan solat seperti biasa. Tidak ada zikir khusus pada solat jamak maupun qasar. Wallahu ta'ala a'lam.